fasalai naruge. Irmia buma matoha Yesus Kristus ke musti memasun gue kejani. Denje Timotius anakku. Yesus Kristus ke rala ke eras mait. Lema dem lura rala eras desmia. Gyal gya woma malya gawo bain-bain. Orenam gua ajar mamu tomolu nekre. Iri reri bunar bohe nam nekre mlaji. Lema de musti momajar nam de sikreti irmu tohagare, ma irmu tohak de sikre bisa marajar nam de sti irsialik dagun. Ode musti mohmar masun gue gole yanwe, kalim guariati Yesus Kristus ke. Nege gola dene suldat matomolu telgeit, ma musti mohyar masun gue kiali wasigaryage. Irmia ga suldat ke lema hiaduli yor garia salik de giaria garia suldat ke kmiesan bo. Kali yobak ma yala wasi usko khatu ge rala ge magi mukmugai. Ode irmia garia tihula sogwe yola dene iria mabol ge dagun. Magol nye ibol keske lema tio haina bol ge wasik salanare desige moana lema yal namit namit. Kola dene irmia noha boge dagun. Magol nye algia o imagiaria wasi bodes, desige moana yal wasi bodes kisi nareak muna. Denje mregan mamak nam gutanuk nekri. Kali itie butke ana yal hehege tiyo, mamalah mwe nam desikre mumu. Timotiuso, mustimom nena sa Yesus Kristus kei. Nege Raja Daud tesno natui. Inege miat, keske hula sogo yala ima miori furuk. Brite ras nege, negua brita ti irirene. Kali kiali gua brita brite ras kene, denje masun gue kjanyau, magyal ninir sikran tege maya duagun, kola irmia hature. Kesye dek telara ala maya nwege lema bisa marbueta hula sogwe tuna narelik. Lema renja egalgia uralak kwe, makwar masun swaita saibo, mamode iria hula sogwe iligare, bisa martomolu hula sogwe tuna nare, oder toha Yesus Kristus kema ya orifsir, ode anar mori hrori nini nam, tiwensra eras madelafke. Tuna akatu nekrem labiain. Kol nyet mati tor Kristus ke, desigo anat mori huruk tori dagun. Hode kol nyet algia o itriala takrala nareti masun go de toha imanenen, desigo anat tori de tareta nuskek temne. Hode kol nyet abu atatuli, desigo anat ibu a ituli it jagun. Hode biar malemat toha nam Kristus ke ibu ge, keske de nam Kristus ke itetak ke musti mokditi, kali lema bisa ma igak meta nam itetak ke. Hula sogo wasi magaria eras ke. Timotius anakku, musti mom surat irmia tohagare marne nas nam gutanuk nekre mumu. Ode ti hula sogo wasi lulnwe, surat sirma gete it de ita ornunu yoriti tun mam smesanare. Kalina ta ornun desikre lema gigak buan, de kyurmia irmia tomolu desikre lemar toha Yesus kedi. Lema de malgia wobain bain, mam guaria, magol nye ana mumdir miam suara hula sogwe, desigo hula sogwe tianuk mabiohe. Oinege wasi magaria eraso. Denje majar mama mak berita mlai miano sula sogwe ne. Mage temmai gol nye mumdir miam suara hula sogwe. Ode musti mo soso toha irmia tun mo. Lema magak buan ode lema ralan hula sogwe ne. Kali tun mol je sikre negi hurmia kbya kbya nini iri re rahat. Tun iri re rajar je sikre anagi melir tiwen gabeta gabibo. Kola ne kbaikan ke ramanas ne. Irmia jartun maul jesikre nege himeneus yor filetus. Irjer udesige le martoha namam lai rede, derajar marbohe, sewa tamat yodeta morih nek ditide. Denjek tela rajar desige kyurmia iri redu ma le martohak namam lai rede. Keskede hula sogoe tunanarem lai, ode maljagau, kola dene fandere na hula sogoe isa diri ma maljagau ode gimbuagarne. Mar gesti kahage mak biohe. Itie butke hiewasi ir eligelik nekredi. Ode iria mata nugohe itie butke wasi inege, musti mo imresmagete yalak tela atyata redi. Lema de Timotiusu. Mtomolu inahliak nei. Ti selian ge itakrala nege, srombinan mamin tidapurge, nege dumarala gios bliawan gungu nyobok-bok, Ode duma rala gios siawo lasmer. Srombina narala gios bliawan gungunyo bok-bok desikre. Kolnye galgala nare desigonen moral marpage. Klala srombina na rala gios awo lasmer desikre. Nege seugyagi nekrer page bo. Kolnye sjaguno kolnye irge ita tunigwasik tela atyatare. Desigo yola dene srombina na rala gios bliawan gungunyo bok-bok desikre. Mar pake tigal kalla narene. Hirmyol jesige nel nyeljai. Ode hula sogo bisa mapiage ima gyarja garya era saita saibo. Lema denja Timotiuso. Ksura toma soso toha naman mura rewait tela acetradagin ma rala desikre. De musti mo malgia wo ma malak telam laire, ode muto tomolu telti na mitie butke ia jarare, ode mloba girire, ode morifti na gairaske, mor iria manal rala takrala nel nyelire, mara sambayan ode rauti itie butke ne. Ode getem toha irk temare, Mara taur nuntik tela lema magak buana re, kali humwe ohe, namde sikre kyurmia irire railir. Keskia itie butke wasi magaria re lema bisa marailir, de musti morala rallublub keror irire mumu. Odege te samlur ror geyero nam, de rane tirala tare manenenti saita saibo, ode musti mohre telgema, Rajar iri redagun. Ode itie butke wasi magaria desik redaguno, musti morala rallublub kema rajar iri agiala mo masor britam lagi nei. Magol nyerala gol jes, desike muanegei hula sogo yala irmia sor britam la jesik rema rtuni guait limo salba, mahre oder toha britam la imanus hula sogoi. Kol jesige muir jesikrenen muhreto halbuetat, maradi tisirto angesko roetusko khatu gewasi haretke, magete hiareta sirde. Kalingesko roetusko khatu gewasi haretdes, kola dene bitbitik ketigis bitik kelan genei.